Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Amma ba'du, faqala al mu'allif rahimallahu ta'ala: faslun fil muhafadzati 'alal qira'ati fil laili. Fasal tentang anjuran untuk rutin membaca Al-Quran di waktu malam. Yang bagi sepatutnya seorang penghafal Al-Quran itu memberikan perhatian lebih banyak untuk perhatian lebih untuk membaca Al-Quran di waktu malam, terlebih lagi pada saat mengerjakan salat malam. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang yang menghabiskan waktu malam untuk membaca kitab Allah. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala: wa min ahlil kitabi umatun qa'imatun yatlun ayatillahi ana al-layli wa hum yasjudun. Dan di antara ahlil kitab ada sekelompok orang yang mereka tegak berdiri membaca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala ana al-layli di waktu malam, wa hum yasjudun, sedangkan mereka bersujud. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir, mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya'muruna bil ma'ruf, dan mereka memerintahkan yang ma'ruf. Yanhauna 'anil munkar, dan mereka adalah orang-orang yang melarang berbagai kemungkaran. Wa yusari'una fil khairat, dan orang-orang yang bersegera untuk melakukan kebaikan. Wa ulaika minas solihin, dan mereka itulah orang-orang yang termasuk dari golongan orang-orang yang saleh. Makna qa'imatun dalam ayat ini mustaqimatun sabitatun alal haq, istiqomah dan tegar di atas kebenaran. Maka ada sekelompok orang yang tegar di atas kebenaran, mereka membaca ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala di waktu malam. Wa hum yasjudun, dan mereka bersujud, yaitu mereka salat di waktu malam. Maka dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memuji. Demikian juga terdapat dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan: ni'ma rajulu Abdullahi, sebenarnya sebaik-baik orang adalah Abdullah bin Umar. Laukana yusalli minal layli, seandainya dia rajin salat malam. Dijelaskan oleh Bukhari dan Muslim dari hadisnya Abdullah bin Umar. Maka mendengar maka hal ini, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini disampaikan oleh Hafsah kepada Abdullah bin Umar. Dan sejak mendengar hadis ini, maka sahabat Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan salat malam, bahkan tidaklah menyisakan waktu malam ya, kecuali sedikit saja. Maka mayoritas waktu malamnya beliau habiskan untuk beribadah. Dalam hadis yang lain fi sahih, yang ada dalam kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan: ya Abdullah, la takun misla fulan. Wa Abdullah, janganlah engkau seperti si A itu. Kana yakumul laila tsumma tarakahu, dia dulu rajin salat malam, kemudian sekarang sudah tidak lagi rajin salat malam. Dikutip oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela orang yang punya kebiasaan salat malam, memiliki kebiasaan untuk melakukan amal saleh kemudian meninggalkannya. Kemudian hadis ini mungkin bisa kita ambil faedah, di antaranya hadis ini menunjukkan masroknya disyariatkannya tahdzir, mengingatkan orang untuk tidak ikut-ikutan seperti perbuatan A dan B, atau kelompok A dan kelompok B yang memiliki penyimpangan. Dan di sini dalil yang menunjukkan bolehnya menyebutkan nama nama person dalam tahdzir jika memang diperlukan. Jika tidak diperlukan, maka pada asalnya tahdzir itu tanpa menyebut nama, mengingatkan bahaya itu adalah yang pokok adalah bahaya perbuatan dan bahaya pemikiran dan bahaya pemahaman, bukan menyebut dan membahas nama. Oleh karena itu maka sahabat ketika menyampaikan hadis ini tidak menyebutkan siapakah fulan yang Nabi maksudkan, karena dinilai tidak ada hajat disebutkannya fulan di sini. Fulan di sini maksudnya adalah orang tertentu yang Nabi sebutkan namanya. Akan tapi ketika para sahabat meriwayatkan hadis ini, mereka tidak menyebutkan fulan itu siapa, karena dinilai tidak ada kebutuhan untuk menyebutkan nama tersebut. Tidak ada hajat bagi orang setelah sahabat untuk mengetahui siapakah fulan yang Nabi maksudkan. Maka sahabat meriwayatkan hadis ini tanpa menyebutkan siapakah si fulan si A tersebut, namun cuma sekedar mengatakan fulan. Maka penyebutan nama dalam tahdzir, dalam peringatan akan satu perbuatan yang buruk atau pemahaman yang buruk, itu dilakukan jika memang diperlukan. Jika tidak dirasa tidak perlu, maka pada asalnya tidak menyebut nama. Kemudian hadis sebelumnya, hadis Bukhari dan Muslim di atas, hadis Abdullah bin Umar, menunjukkan bahasanya salat malam adalah satu salat yang sangat-sangat penting, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan salat malam sebagai di antara faktor penentu agar seorang itu Nabi puji dan dikatakan sebagai sebaik-baik orang. Kemudian diriwayatkan oleh At-Tabarani dan yang lainnya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul mengatakan, Saraful mu'mini qiyamul laili, kemuliaan seorang mukmin adalah dalam mengerjakan salat malam. Jika seorang mukmin itu gemar mengerjakan salat malam, maka itu akan meningkatkan derajatnya dan menjadikannya sebagai seorang yang mulia. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Tabrani dalam Mu'jam Awsat, Abu Nu'aim dan yang lainnya. Hadis ini dibawakan oleh Ibnu Jauzi dalam Al-Mawdu'at, dinilai oleh Ibnu Jauzi termasuk hadis maudhu'. Demikian juga dinilai oleh As-Sagani sebagai hadis maudhu', sehingga beliau masukkan di kitab Al-Mawdu'at. Demikian juga dimasukkan oleh Syaukani dalam Fawaid Majmu'ah, yaitu bukunya Syaukani yang mengumpulkan hadis-hadis maudhu' juga. Maka ada tiga ulama hadis, Ibnu Jauzi, As-Sagani dan Syaukani, yang mengkategorikan hadis ini sebagai hadis palsu. Namun sebagian ulama menguatkan hadis ini semacam Abdul Qadir Al-Arnaut di tahqiqnya untuk Debian. Beliau mengatakan, hadis ini adalah potongan dari sebuah hadis panjang diatkan oleh Tabrani dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dan derajatnya kata Abdul Qadir Arnaud bahwa hadisun hasanun, hadis ini hadis yang hasan. Demikian juga hadis ini dikuatkan oleh Al-Albani. Lengkapnya hadis ini, Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Muhammadu a'is masyikta fa'innaka mayitun, wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hiduplah sesukamu, hiduplah sepuasmu dan semaumu, namun ingat engkau pasti mati. Setelah mati engkau akan mempertanggungjawabkan amal. Terus, ya, sadari hal itu dan hiduplah sesukamu. Maka kalau orang itu sadar dan faham kalau dia mati, ya hidup sesukamu ya, tidak akan dia gunakan untuk bermaksiat. Wa ahbib man syi'ta fa'innaka mufariku, cintailah siapa saja yang kau ingin kau cintai, dan ingat engkau pasti akan berpisah dengannya karena kematian atau yang lainnya. Wa'mal masyikta fa'innaka majziyun bihi, beramalah sesukamu, pasti engkau akan mendapatkan balasan di akhirat. Kemudian Malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamuhu bil laili, ialah bahasanya kemuliaan seorang mukmin ada dengan melaksanakan salat malam. seorang mukmin itu akan semakin tinggi derajatnya dan semakin mulia kedudukannya di sisi Allah ketika dia adalah orang yang gemar mengerjakan salat malam. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nasi, dan kemuliaan seorang mukmin, seorang akan dinilai oleh orang yang mulia, orang yang terhormat ketika dia tidak membutuhkan orang lain, tidak ngemis-ngemis dan berharap pertolongan dan bantuan orang, namun bisa mandiri, ya, mencukupi kebutuhannya sendiri dengan usaha sendiri. Dengan kata lain, memerintahkan untuk mengajarkan untuk bekerja sehingga bisa hidup mandiri, tidak bergantung dengan bantuan dan uluran tangan orang lain. Kata Abdul Qadir Arnaud di sini, hadisun hasan. Wal ahadis wal athar fi hadza katsiratun, dan hadis-hadis riwayat dalam masalah ini, masalah salat malam, sangat banyak sekali. Waqad ja'a an Abil Ahwas al-Jashami, terdapat riwayat kisah dari Abul Ahwas al-Jashami. Dia mengatakan pemalam mendatangi rumahnya turuqan, turuq itu taqaq, itu datang di waktu malam. Ayatihi lailan, yaitu fayasma'u, maka dia mendengar li ahlihi dawiyan, suara yang tidak jelas dari keluarganya. Untuk baca Abu Ahwas ti bidomil jim jashami, jimnya di doma, jimnya di fatkah, jushami. Dia mendengar dawiyan, kadawin nahli, dawiyan maknanya di akhir kitab Nawawi mengatakan sautun layufham, suara yang tidak bisa dipahami. Seperti mana suara lebah yang muter-muter berbunyi. Qal, maka orang tersebut berkata atau mbatin, fama balu haula'i ya'manuna makana ula'ika yakhufuna, kenapa mereka-mereka itu merasa aman, itulah mereka-mereka itu termasuk orang yang merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya beliau menceritakan, boleh jadi yang dimaksud ar-rajul di sini adalah diri beliau sendiri. Dia mendatangi rumahnya dan dia dengar, dia datangi salah satu anggota keluarganya di waktu malam. Kemudian dia dengar mereka bersuara yang tidak jelas. Apa maksudnya, mungkin tidur dan ngorok, atau mungkin mereka ngobrol dan kedengaran tidak jelas. Lalu kemudian beliau berkomentar, nah ini adalah orang-orang yang merasa aman, bukan orang-orang yang merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sikap, bukan sikap orang-orang yang merasa takut pada Allah, namun ini adalah orang yang merasa aman dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Malam-malam begini cuma dihabiskan untuk tidur atau dihabiskan untuk ngobrol, tidak dihabiskan untuk beribadah. Kemudian seorang tabi'in, Ibrahim An-Nakhai, mengatakan kana yuqal, dulu dikatakan ada seorang yang memberikan nasihat, iqra'u minal laili walau hal basyatin, hendaklah engkau baca Quran di waktu malam meskipun cuma sebentar, meskipun cuma selama memerah seekor kambing, memerah susu kambing. Walau hal basyatin, meskipun satu perahan, dalam jangka waktu satu perahan memerah seekor kambing, yang itu tidak lama. Kemudian dari Yazid, bifatira Rokasi, ana nimtu summa staiqattu summa nimtu fala namat aynaya. Yazid mengatakan, jika aku tidur kemudian aku bangun, setelah itu aku ingin tidur, maka dua mataku tidak mau tidur. Kalau katakan jika sudah tidur di waktu malam kemudian terbangun, maka tidak bisa tidur lagi. Dan Anawi mengatakan, hanyalah ku katakan bahasanya yang lebih baik, yang lebih rajih, yang lebih ditekankan adalah salat malam dan membaca Al-Quran di dalam salat malam, karena salat malam dan baca Quran di waktu malam itu lebih mengumpulkan hati dan lebih jauh dari berbagai gangguan yang menyibukkan dan melalaikan, dan melakukan berbagai aktivitas untuk memenuhi kebutuhan. Demikian juga membaca Quran di waktu malam dan sholat di waktu malam itu lebih menjaga diri dari riya dan hal-hal yang lain yang menghapus amal. Di samping terdapat dari syariat yang menunjukkan, yang memerintahkan untuk mewujudkan kebaikan di waktu malam. Oleh karena itu Isra Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Allah pilih di waktu malam. Demikian pula dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yanzilu rabbukum kulla layatin ila sama'id dunya. Sesungguhnya Rabb kalian turun setiap malam ke langit dunia ketika telah berlalu separuh malam. Dirat yang lain dijelaskan yaitu ketika tepatnya ketika telah tiba sepertiga malam yang terakhir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal min da'in fa ustujiba lahu. Adakah orang yang mau berdoa kemudian doanya dikabulkan? Al-hadis diriatkan oleh Bukhari dan Muslim serta yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah, dan hadisnya adalah hadis mutawatir. Hadis nuzul, hadis yang menceritakan turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia adalah hadis mutawatir. Di takhiknya Syekh Abdul Qadir Arnaout yang mengatakan, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah mengkhususkan pembahasan hadis ini dalam sebuah buku khusus yang beliau beri judul Sarah Hadisun Nuzul, dan buku ini ada buku yang tercetak beberapa kali atau berulang kali. Maka penjelasan detail tentang hadis ini itu dijelaskan panjang lebar oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau punya risalah khusus, beliau punya buku khusus yang membahas kandungan dan makna dari hadis yang menceritakan turun Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Maka An-Nawawi mengatakan kenapa beliau mengatakan memberi judul fasal hendaknya rutin untuk membaca Al-Qur'an di waktu malam, terutama dalam salat malam. Maka beliau mengatakan alasan aku katakan demikian adalah alasan logika dan alasan nakli. Alasan akli dan alasan nakli. Alasan akal, karena di waktu malam sepi, orang pada tidur, maka hati lebih konsentrasi, kemudian tidak ada berbagai kesibukan, tidak ada yang melalaikan, dan tidak ada berbagai aktivitas untuk memenuhi kebutuhan harian. Demikian juga ini lebih menjaga, karena orang pada tidak tahu, orang pada lelap tidur, maka ini lebih menjaga diri dari riya. Kemudian alasan yang kedua adalah alasan syar'i. Terdapat banyak dalil dari syariat yang menunjukkan anjuran atau perintah untuk melakukan kebaikan di waktu malam. Dan itu mungkin diantara rahasia kenapa Isra dan Mi'raj itu terjadi di malam hari, karena menunjukkan istimewanya waktu malam untuk melakukan berbagai amal kebajikan. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan sepertiga malam yang terakhir. Kemudian fi sahih, dalam hadis yang sahih diriatkan oleh Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fi laili sa'atun yustajabu fiha du'a'u kulla lailatin. Di dalam dalam malam itu terdapat sesaat yang siapa yang berdoa di sesaat ini maka akan dikabulkan, dan ini terjadi setiap malam. Hadis ini diriatkan oleh Muslim dari sahabat Jabir. Beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, teks utuhnya ada di tahqiqnya Abu Ainain, inna fi laili sa'atan la yuafiku harajulun muslimun yas'alullaha khairan min amrid dunya wal akhirati ila a'tahu iyahu wa dzalika kulla lailatin. Sesungguhnya di waktu malam ada sesaat yang tidak ada seorang muslim berdoa kepada Allah meminta kebaikan perkara dunia dan akhirat yang bertepatan pada waktu itu kecuali pasti Allah beri, dan ini terjadi setiap malam. Maka di setiap malam itu ada waktu yang mustajab untuk berdoa, dan dijelaskan dalam hadis nuzul setiap waktu tersebut adalah sepertiga malam terakhir. Dan hadis ini menunjukkan bahasanya berdoa urusan dunia boleh. Berdoa tidak harus urusan akhirat dan urusan agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jika ada seorang muslim yang berdoa meminta kebaikan dalam urusan dunia dan urusan akhirat. Maka ada sebagian orang yang mencela berdoa ke urusan dunia. Berdoa itu cuma selayaknya doa itu adalah cuma minta surga, selamat dari neraka dan seterusnya. Yang berkaitan dengan akhirat, ini adalah anggapan yang tidak benar. Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahasanya doa minta kebaikan untuk perkara agama ataupun perkara dunia Allah kabulkan di waktu malam tersebut. Maka ini mengisyaratkan bolehnya berdoa dalam urusan dunia. Kemudian diriatkan oleh penulis kitab Bahjatul Asrar dengan sanadnya dari Salman Al-Anmati. Beliau mengatakan, aku melihat Ali bin Abi Thalib di dalam tidur alias mimpi. Aku melihat, aku bermimpi bertemu Ali bin Abi Thalib dan dia mengucapkan sebuah syair. Laulal ladina lahum mirdun yakumuna wa akharuna lahum sardun yasumuna. Tukdikatil ardukum min tahtikum sahara liannakum kaum su'in matuti'una. Ali bin Abi Thalib di sini dalam mimpi ini, Ali bin Abi Thalib bersair, seandainya bukan karena orang-orang yang lahum wirdun yakumuna, punya amal rutin, punya wirid apa? Amal rutin. Siapa yang mempunyai amal rutin yakumuna, yaitu mereka sholat di waktu malam. Wa akharuna, dan bukan seandainya bukan karena orang-orang lain, lahum sardun yasumuna, yang mereka itu lahum sardun terus menerus yasumuna berpuasa, tentu bumi kalian akan diguncangkan dari bawah sahara di waktu sahar, waktu menjelang subuh. Innakum kaum musuk, karena kalian adalah orang-orang jelek, ya, orang-orang yang buruk. Matuti'un, dan kalian bukanlah manusia-manusia yang taat, tidak layak hidup di dunia. Maka disini dikatakan, seandainya bukan karena adanya orang-orang yang rajin beribadah di waktu siang dengan berpuasa dan di waktu malam dengan sholat malam, niscaya layaklah bumi ini untuk dihancurkan, untuk diguncang, dan semua manusia ditenggelamkan ke dalam bumi, karena mereka-mereka adalah manusia-manusia yang tercela, manusia-manusia yang buruk, yang tidak layak menghirup napas di atas muka bumi. Wa'lam, kemudian ketahuilah bahasanya keutamaan sholat di waktu malam dan baca Al-Quran dalam sholat malam itu akan terwujud, baik ayat yang dibaca sedikit ataupun banyak. Akan tapi semakin banyak ayat yang dibaca dalam sholat malam, maka itu makin afdal. Kecuali jika terlalu banyak, maka makin banyak makin afdal, kecuali jika terlalu banyak. Terlalu banyak malah tercela. Kecuali ayat ta'if al-la'ila, kecuali terlalu banyak sehingga sholat itu mencakup satu malam. Artinya apa? Satu malam penuh. Fa'innahu yukroh ad-dawamu alaihi. Karena hukumnya, kata An-Nawawi, makro hukumnya sholat malam satu malam penuh. Demikian juga terlalu banyak membaca Al-Quran dalam sholat malam itu bisa tercela. Illa ayadur binafsihi, ketika itu memberikan madarat untuk diri dan badannya. Maka keutamaan sholat malam dan membaca Quran di dalam sholat ini didapatkan baik orang itu cuma sebentar sholatnya dan sedikit yang dibaca ataupun banyak. Akan tadi kata An-Nawawi, semakin banyak yang dibaca, ayat yang dibaca dalam sholat malam itu semakin afdal, kecuali dalam dua kondisi, malah enggak jadi afdal. Malah enggak jadi lebih afdal. Pertama, jika yasta'if al-lail, jika sholatnya itu masih sepanjang malam. Karena para ulama mengatakan, atau An-Nawawi mengatakan, makro hukumnya terus menerus sholat sepanjang malam. Dari semalaman, semalam suntuk tidak tidur untuk sholat. itu hukumnya terus menerus dalam hal ini hukumnya makruh. Para ulama mendasari hal ini dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah salat sepanjang malam. Dan Nabi adalah manusia yang paling bertakwa dan manusia yang paling takut pada Allah Subhanahu wa taala, kan, tapi tidak pernah salat sepanjang malam sebagaimana kata Aisyah. Maka dari ini, maka An-Nawi demikian juga para ulama yang lain mengatakan makruh hukumnya. Kalau An-Nawi mengatakan terus, jadi kalau cuma kadang-kadang sesekali orang itu semalam suntuk melek sampai subuh melek untuk sholat untuk baca Quran, maka tidak mengapa. Kalau Nawawi ya, karena yang beliau katakan makruh apa? Ad-dawam. Demikian pula sholat malam yang panjang itu hukumnya bisa tidak afdol ketika apa? Yadur binafsihi, membahayakan dirinya, membahayakan badannya, membahayakan kesehatannya, ya, atau membahayakan kerjaannya. Dia punya kewajiban di pagi hari, punya aktivitas, malah akhirnya kemudian ngantuk sehingga enggak beraktivitas, enggak tidur, malah ini merusak aktivitasnya pagi hari. Ini malah jadi tidak afdol. Ya. Akhirnya anak istrinya terlantar karena dia ngejar tahajud sepanjang malam. Tentu ini satu hal yang tidak benar. Maka kalimkan, karena yang benar adalah wa'atikul ladzi haqqin haqqahu, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau perkataan Salman yang dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikanlah kepada masing-masing yang punya hak, haknya masing-masing. Hanya karena salatnya sepanjang malam atau salatnya terlalu lama dan fisiknya enggak kuat, akhirnya badan sakit. Nah, ini berarti tidak memberikan hak badan, tidak memberikan hak mata, boleh jadi kemudian pekerjaannya terlantar, ini akhirnya istrinya tidak, keluarganya tidak tercukupi nafkahnya, maka ini bukan, tidak memberikan hak keluarga dan seterusnya. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya keutamaan ini didapatkan meskipun yang dibaca adalah sedikit, adalah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qama bi asri ayatin lam yuktab minal ghafilin." Barang siapa berdiri, berdasarkan penjelasan An-Nawawi, maka makna hadis, barang siapa yang berdiri di waktu malam. Artinya barang siapa? Salat malam. Barang siapa yang berdiri di waktu malam dengan membaca 10 ayat saja, lam yuktab minal ghafilin, maka dia tidak tercatat, tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang lalai kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man qoma, dan siapa yang berdiri yaitu di waktu malam membaca 100 ayat, kutiba minal qanitin, maka dia tercatat sebagai orang-orang yang qanit, orang yang muti', orang yang taat. Wa man qoma bi alfi ayatin, siapa yang berdiri di waktu malam membaca 1000 ayat, kutiba minal muqantirin, maka dia tercatat, ya, minal muqantirin. Muqantirin maknanya sebagaimana kata Ibnu Rajab di Lata'if Ma'arif, ayuk tablahu kintarun minal ajr, tercatat untuknya pahala sebanyak 1 kintar. Kintar itu adalah paling banyak sekali, kintar itu adalah harta yang sangat banyak sekali, ya, maksudnya pahala yang sangat banyak, tak tidak dipatok berapa, pokoknya banyak sekali. Diatkanlah Abu Dawud dan yang lainnya. Di sini diatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Mazah, Ibnu Hibban dan yang lain. Dari Abdullah bin Amr, kata Abu Ainain, bin Hasanin dengan sanad yang hasan. Nah, di sini juga memiliki penguat dari, namun dari sahabat Ibnu Umar, diriatkan oleh Al-Hakim. Namun kata Dahabi sanadnya sangat lemah. Di sana dengan teks, barang siapa yang membaca Al-Quran di waktu malam sebanyak 100 ayat, tidak tercatat di antara orang-orang yang lalai, dan barang siapa yang sholat di waktu malam dengan membaca 200 ayat, maka tercatat di antara orang-orang yang taat dan orang-orang yang ikhlas. Demikian juga ada sini diatkan oleh Al-Hakim dan kata Hakim sahih menurut syarat Muslim, dan diatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Hakim dari Abu Hurairah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafadha ala haula'i shalawat, siapa yang rutin melaksanakan salat yang fardu, lam yukab minal ghafilin, maka tidak tercatat sebagai orang-orang yang lalai. Dan barang siapa yang baca Al-Qur'an di waktu malam sebanyak 100 ayat, maka tercatat di antara orang-orang yang taat. Kata Al-Hakim, sahih hadisnya sahih menurut syarat Bukhari Muslim. Ringkasnya kesimpulannya, anal hadis sabitun bituruk. Hadis ini adalah hadis yang kuat, kata Abu Ainain, dengan beberapa jalan yang beliau bawakan. Dan As-Sa'labi mengkisahkan dari Ibnu Abbas, kalau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, man shala bilaili raka'atain faqad bata lillahi sajidan wa qa'ima. Barang siapa yang salat di waktu malam meski cuma 2 rakaat, maka dia telah menghabiskan waktu malam dalam keadaan bersujud dan berdiri, ya Allah puji, dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Ya Allah memuji dalam ayat Al-Qur'an orang-orang yang yabituna li rabbihim sujjata wa qiyama, orang-orang yang berada di waktu malam dalam keadaan sujud dan berdiri. Nah, kapankah seorang itu termasuk dalam ayat yang ayat pujian yang Allah katakan, Allah puji orang-orang yang menghabiskan waktu malam sujud dan berdiri, dalam keadaan sujud dan berdiri. Kata Ibn Abbas, cukup dengan 2 rakaat di waktu malam. Maka perkataan Ibn Abbas ini menunjukkan bahasanya boleh sholat malam itu cuma genap saja, tanpa witir. Tidak harus witir. Tidak harus witir, boleh jadi cuma genap tanpa witir. Maka cuma kemudian orang itu bangun, kemudian sholat 2 rakaat dan tidur lagi. Maka kata Ibn Abbas, dia telah tercatat khutbah talillahi sajidan wa qa'ima. Memang tidak harus ada witirnya. Boleh jadi sholat malam itu cuma sholat genap tanpa witir. Kemudian berikutnya adalah faslun fil amri bitahudil qur'ani wa tahdhir min ta'ridihi lin nisyani. Kemudian fasal berikutnya adalah fasal perintah untuk memperhatikan Al-Qur'an, yaitu untuk mengulang-ulang apa yang telah dihafal sehingga tidak lupa, sehingga tidak hilang. Wa tahdhir, dan peringatan keras min ta'ridihi lin nisyan, ketika Al-Qur'an itu dilupakan. Peringatan keras melupakan Al-Quran atau lupa dengan ayat Al-Quran yang telah dihafal. Peringatan keras mentadhir menyebabkan linisian lupanya ayat Al-Quran. Terdapat hadis dari Abu Musa Al-Asari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, ta'ahadu hadzal Qur'ana, perhatikanlah Al-Quran ini. Al-Quran yang kalian hafal, perhatikanlah hafalan yang kalian miliki. Jangan bosan untuk diulang-ulangi. Fawaladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi jiwa Muhammad, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, lahu asyadu tafalutan minal ibili fi aqliha. Sesungguhnya Al-Quran itu lebih cepat hilang, lebih cepat tafalutan, lebih cepat lepas daripada seekor unta yang diikat, yang dia ingin lepas, dan begitu lepas dia akan lepas. Maka lebih cepat hilangnya hafalan Quran daripada lepasnya unta dari ikatannya. Oleh karena itu Nabi katakan, ta'ahadu hadzal Quran, maka perhatikanlah Al-Quran yang kalian hafal. Jangan bosan untuk mengulanginya, untuk mengulangi dan terus mengulanginya. Diriatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama matalu sahibil Qurani kama tali sahibil ibili al-mu'aqqalati. Sesungguhnya orang yang punya hafalan Quran itu seperti orang yang punya unta yang sedang diikat. In ahada 'alaiha amsakaha. Maka orang yang punya unta yang sedang diikat, jika dia perhatikan untanya, dia perhatikan gimana ikatannya, ya, amsakaha, maka dia bisa mempertahankan untanya. Untanya tidak kabur, tidak lari. Demikian juga orang yang punya hafalan Quran dan dia rutin membacanya, rutin mengulanginya, ya, maka hafalan Qurannya tidak hilang. Wa in atlaqaha, akan tetapi ketika unta yang dimiliki itu ikatannya dilepas, dhahabat, tentu unta tersebut akan pergi. Demikian juga orang yang punya hafalan Quran, tidak diurusi, ya tentu akan hilang, bahkan di hadis yang sebelumnya lebih cepat hilang daripada hilangnya unta. Unta hilang, talinya lepas, kemudian dia pergi, jalannya cuma demik-demik. Unta itu kan jalannya sekebut ya, masih kebut ya. Meskipun sudah kebut ya masih timik-timik, masih jalan pelan. Bisa cepat dikejar, bisa cepat diambil. Nah, ini lebih cepat hilangnya hafalan Quran daripada hilangnya unta. Karena unta jalannya pelan-pelan. Nah, kemudian bisa lepas, kemudian pergi ya jalannya juga pelan-pelan. Masih bisa dikejar. Beda dengan Al-Quran. Hilang ya hilang, harus ngapal dari nol lagi, ngapal ulang, diatkan oleh Muslim dan Bukhari. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayya ujur ummati." Ditunjukkan padaku pahala-pahala yang akan didapatkan oleh umatku, amal-amal yang berpahala yang didapatkan oleh umatku, yang dilakukan oleh umatku. Hatal qadha yukhiju harajul minal masjid, sampai-sampai termasuk amal yang berpahala adalah kotoran yang dikeluarkan oleh seseorang dari masjid. Ada kotoran di masjid kemudian dibuang, itu adalah amal yang berpahala. Di akhir kitab An-Nawawi memberikan penjelasan tentang makna qadah. Yang dimaksud dengan kotoran di sini semacam ada kayu di masjid, atau futat, khuzab, atau remuan, tembikar ya, yang ada di masjid. Mima yuknas al-masjid minhu, yaitu segala sesuatu yang seandainya ada di masjid maka akan disapu. Nah, itu yang dimaksud dengan kotoran di masjid. Jika itu dibuang, dikeluarkan dari masjid, maka itu amal yang berpahala. Wa uridat alayya dhunubu ummati, dan dinampakkan kepadaku dosa-dosa yang dilakukan oleh umatku. Falam ara dhanban a'dham min suratin minal Quran, maka tidak aku jumpai, tidak aku lihat satu dosa yang lebih besar dari sebuah surat Al-Quran atau bahkan satu ayat dari Al-Quran. Utiha rajulun, yang diberikan pada seseorang sehingga dia hafal, thumma nasiyaha, kemudian dia lupa dengan ayat atau surat tersebut. Rawi Abu Dawud wa Tirmidzi wa tukullima fihi, hadis ini diatkan Abu Dawud dan Tirmidzi, namun hadis ini dibicarakan oleh para ulama kesahihannya. Dan Abu Ainain di tahqiqnya membuat kesimpulan hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Diatkan oleh Abu Dawud, demikian juga Tirmidzi. Jadi ayat kesimpulan beliau mengatakan falhasil, maka ringkasnya hadis ini adalah dhaif. Di antara ulama terdahulu yang mendhaifkan dan melemahkan hadis ini adalah Ibnu Abdul Bar. Beliau mengatakan walaisa hadzal hadis mimma yuhtaju bihi lidha'fihi. Hadis ini tidak bisa dijadikan hujah karena hadisnya adalah hadis yang lemah. Demikian juga di antara ulama terdahulu yang telah mendhaifkan hadis ini, hadis ini dibawakan oleh Ibnu Jauzi di Ilal Al-Mutanahiyah, dan Ibnu Jauzi berkomentar al-hadis ghairu tsabit. Hadis ini adalah hadis yang tidak sahih. Dan hadis ini yang dijadikan dasar pendapat sebagian orang yang mengatakan bahasanya lupa hafalan Quran yang hilang itu hukumnya dosa besar. Ya, kelupaan hafalan Quran, dulu hafal anaba, sekarang hilang, itu hukumnya dosa besar. Sebagian ulama berpendapat demikian. Bukan sebagian orang, bahkan sebagian ulama. Ya, sebagian ulama berpendapat kalau orang itu hafal Quran, satu surat dari Al-Quran atau satu ayat dari Al-Quran kemudian hilang, maka dia telah melakukan dosa besar. Sebagaimana dikatakan oleh Mula Ali Qori dan beberapa ulama yang lain. Nah, ini terhitung sebagai dosa besar. Karena dan yang jadi dasar ulama yang mengatakan kehilangan hafalan Quran atau ayat dari Al-Quran itu dosa besar adalah hadis ini. Lam aradan ban a'dham min suratin minal Quran. Aku tidak lihat satu dosa yang lebih besar. Nah, berarti ini kategori dosa besar. Namun telah kita ketahui dasar bahasanya status hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah, sehingga tidak layak untuk jadikan dasar bahasanya kehilangan hafalan surat atau ayat dari Al-Quran adalah dosa besar. Akan tapi seandainya hadis ini adalah hadis yang sahih, maka sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Utsaimin di Kitabul Ilmi, bahasanya kehilangan hafalan Al-Quran itu ada dua macam. Ada dua macam. Yang satu tercela, yang satu tidak tercela. Jika orang itu hafalan ayat atau surat dari Al-Quran itu hilang karena dia punya kewajiban tambahan, dia aktivitas yang memang harus dia kerjakan, tidak boleh tidak dia harus mengerjakannya, boleh jadi karena dia telah berkeluarga atau yang lain, sehingga karena aktivitas tersebut dia sudah berusaha untuk menjaga apa yang dia, hafalan yang dia miliki, namun ada yang mulai rontok berguguran karena faktor kesibukan yang memang mengharuskan dia, maka hukumnya tidak tercela. Maka tidak tercakup dalam hadis seandainya hadisnya adalah hadis yang sahih. Tetapi yang termasuk dalam celaan dan dosa besar adalah ketika orang itu telah hafal ayat Al-Quran, kemudian dia tidak memberikan perhatian untuk mengulanginya, tidak punya perhatian untuk membacanya, dia tidak punya keinginan untuk terjaganya. Perbuatannya menunjukkan kalau dia tidak punya keinginan untuk menjaga hafalan Quran yang telah dia miliki. Nah, inilah yang tercela dan inilah yang bernilai dosa besar menurut sebagian ulama berdasarkan hadis ini. Kita katakan namun ini pendapat yang benar seandainya hadisnya adalah hadis yang sahih. Dan berkaitan dengan hadis ini ada keterangan tambahan yang diberikan oleh Abdul Qadir Arnaud yang cukup bagus untuk kita baca. Itu beliau mengambil kutipan dari perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari. Ibnu Hajar mengatakan diriatkan oleh Ibnu Abi Dawud dari dengan sanad yang lain namun mursal, dengan redaksi yang semisal dengan teks, tidak ada dosa yang lebih besar daripada seorang yang menjadi penghafal Quran kemudian meninggalkan Quran. Wamin tariq Abil Aliyah mauqufan, dan juga terdapat riwayat dari jalurnya Abu Aliyah seorang tabi'in mauqufan, mauquf pada siapa tadi? Pada siapanya tadi? Anas mengatakan kunna na'udzu min a'dhamiz dzunub ay ta'allama rajulul qur'an yanamu anhu hatta yansahu. Anas mengatakan kami para sahabat menilai termasuk dosa yang paling besar adalah ada seorang yang belajar Al-Qur'an, belajar untuk menghafal Al-Qur'an, kemudian yanamu anhu, dia tinggalkan Al-Qur'an untuk tinggal tidur, enggak pernah dirawat, enggak pernah dijaga, dia tinggal tidur. Hatta yansahu, sehingga akhirnya dia lupa dengan hafalan yang telah dia miliki. Maka kata Anas bin Malik, kami para sahabat menilai bahasanya min a'dhamiz dzunub, termasuk dosa besar adalah orang yang hafal Quran, setelah hafal kemudian kerjanya tidak tidur, tidak merawat bacaannya, tidak merawat hafalannya, akhirnya dia hafalannya rontok, hilang satu demi satu. Maka kita lihat di sini dan hadis mauquf ini kata Ibnu Hajar wa isnadu jayyid. Isnadu jayyid. Sanadnya jayyid. Jadi satu hal yang cukup kuat untuk jadi dasar kalau ini adalah termasuk dosa besar. Ini adalah perkataan sahabat dengan menisbatkan kepada bukan hanya Anas namun sahabat-sahabat yang lain. Namun ingat, ini adalah bermasalah ketika apa? Ya, lalai. Di sini Anas mengatakan yanamu anhu, kemudian ditinggal tidur. Maka ini bukan alasan orang untuk tidak mau menghafal Al-Qur'an. Bukan alasan orang untuk enggak mau menghafal Al-Qur'an. Terus bahkan orang ditatangi oleh setan kemudian mengatakan kemudian jangan rajin-rajin menghafal Quran. Kemudian rajin-rajin menghafal Quran, nanti kalau kamu menghafal Quran kemudian hafalan Quranmu hilang, kamu lakukan dosa besar. Nah, maka ini ada dosa besar ketika lalai dan ceroboh. Akan tetapi jika orang itu sebagaimana kata Ibnu Taimin lupa terhadap Al-Quran, itu ada dua macam. Jika bukan karena lalai dan ceroboh, sudah sungguh-sungguh untuk dijaga, namun kok karena sifat manusia yang memang punya lupa, kemudian ada yang lupa, maka itu tidak masalah. Kemudian min tariq Ibnu Sirin, dari jalurnya Ibnu Sirin dengan sanad yang sahih tentang orang yang lupa Al-Quran, maka Ibnu Sirin atau Anas mengatakan kanu yakrahunahu, mereka sangat membencinya, membenci orang yang hafal Quran kemudian lupa. Wa yaquluna fi qaulan syadidan, dan mereka memberikan komentar yang keras untuk orang yang semacam ini. Mungkin perkataan Anas dari jalurnya Ibnu Sirin dan dikatakan oleh Ibnu Hajar sanad dan sahih, dengan sanad yang sahih. Salaf mencela keras orang yang hafal Quran kemudian lalaikannya, akhirnya kemudian rontoklah hafalannya. Kemudian kembali ke Dibyan. Wa an Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qara al-Quran summa nasiyahu, siapa yang baca Al-Quran, yaitu siapa yang hafal Quran, summa nasiyahu, setelah itu dia lupa, laqiyallaha yaumal qiyamah ajzam, maka dia akan berjumpa pada Allah pada hari kiamat dalam keadaan terpotong, yang terpotong badannya, wal alam sebagian mana yang terpotong. Wa Abu Dawud wa Darimi, diatkan Abu Dawud dan Darimi. Abu Ainain di takiknya mengatakan hadis wahin, maka derajat di sini lemah sekali, wahin itu lemah sekali, bukan yang daif, namun di bawahnya daif. La yathbut ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Abdul Qadir Arnaud mengatakan wa isnadu daif, sanadnya daif. Kemudian faslun fi mana ma'an wirdihi, fasal tentang orang yang ketiduran sehingga tidak membaca wiridnya. Wirid tadi kita sampaikan adalah amalan rutin. Amalan rutin, dan di antara wirid itu boleh jadi amalan rutin berupa doa dan pikir, misalnya wirid pagi petang. Artinya orang rutin pagi petang baik itu, maka disebut wirid. Atau orang punya wirid surat malam, dia rutin surat malam, maka wirid, maka disebut wirid. Atau orang rutin untuk baca Quran setiap harinya, maka dia punya wirid setiap harinya. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man nama an hizbihi minal laili, barang siapa yang ketiduran sehingga tidak melakukan hizibnya. Hizib di sini maknanya adalah wirid. Minal laili, di waktu malam, au an syai'in minhu, atau boleh jadi ketiduran total atau ya, sebagian darinya. Faqara'ahu ma baina salatil fajr wa salatil zuhri. Nah, hizib di sini wirid, namun wirid berupa bacaan. Buktinya akhir ayat akhir hadis. Faqara'ahu ma baina salatil fajr wa salatil zuhri. Kemudian wirid berupa bacaan tersebut dia baca di waktu siang, yaitu antara salat subuh sampai sebelum duhur. Maka kutibalahu ka'an nama qara'ahu minal laili, maka tercatat untuknya seakan-akan dia masih mengamalkannya, tetap mengamalkannya di waktu malam. Diatkan oleh Muslim. Hadis ini diatkan oleh Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya. Abu Ainin mengatakan wadzahir sihatuhu, yang tepat nampaknya hadis ini adalah hadis yang sahih, mauqufan wa marfu'an, baik mauquf perkataan sahabat ataupun marfu' perkataan ya, perkataan Nabi. Kama bayana dzalika syekhuna, seperti dijelaskan lagu kami Mukbil, semukbil dalam taklid beliau untuk kitab Tatabbu' karya Durqutni. Falyuraji'hu man syaa'a, maka dalam merujuk ke buku tersebut siapa yang mau. Diketahui bahasanya semukbil itu gelarnya MA. Ya, S1 dan S2 Jami' Islamiyah. Tesis beliau untuk MA itu adalah tahqiq untuk kitabnya Durqutni, Iltizamat wa Tatabbu'. Durqutni punya dua kitab, yaitu dua Iltizamat dan Tatabbu', kemudian ditahqiq oleh Jamukbil. Jadi Jamukbil itu tidak doktor, tidak sampai doktor, cuma emas saja kalau mau dilihat gelar akademiknya. Nah, Tatabbu' itu artinya telusur. Jadi ini bukunya, ini buku karya Durqutni yang isinya Durqutni mengumpulkan hadis-hadis yang memenuhi persyarat Bukhari Muslim namun tidak ada di Bukhari Muslim. Tatabbu'. Dia kumpulkan hadis-hadis yang dia nilai itu memenuhi syarat Bukhari dan Muslim namun tidak ada di Bukhari Muslim. Maka diberi judul Tatabbu'. Maka contoh, misalnya contoh wirid adalah seorang yang rutin setiap malam baca surat Al-Baqarah misalnya. Sebagaimana dalam kisah berikut ini dari Sulaiman bin Yasar. Dia mengatakan qala Abu Usaid, kata salah seorang sahabat Ansar bernama Abu Usaid, nimtul bari hatta an wirdi, semalam aku ketiduran sehingga tidak membaca wiridku, hatta asbahtu, bangun-bangun sudah waktu subuh, falamma asbahtu, maka ketika waktu subuh tiba, istarja'tu, begitu ketiduran ini belum membaca, maka istarja'tu, aku mengucapkan istirja'inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pakana wirdi surat al-Baqarah, dan wiridku adalah surat al-Baqarah. Ya, beliau punya rutin membaca surat al-Baqarah setiap malam. Fara'aitu fil manam, maka setelah itu maka aku lihat dalam mimpiku, dalam tidurku, yaitu aku mimpi seakan-akan ada seekor sapi yang menanduk diriku. Mimpinya surat al-Baqarah, mimpinya mimpi ditanduk sapi. Dikasih tok yang bisa dibaca tanhi, tanhi tuni. Bisa juga dibaca fathah, taknya bisa di fathah, tanhatoni. Taknya bisa di kasrah, bisa di fathah. Dikatakan oleh Abu Daud. Kemudian dari Ibnu Abi Dunya, dari sebagian hufadzul Quran, dari salah seorang penghafal Quran, annau nama lailatan min hisbihi. Seorang hafidz Quran itu punya, mesti punya punya wirid. Per hari dia harus baca untuk tetap menjaga hafalannya. Per hari ya, minimal ada yang bilang 5 juz atau bilang ya paling dikit 3 juz per hari. Ideal 10. Ideal. Namun ya paling minimal ya 3 juz lah. Maka Fathul Quran mesti punya wirid yang harus dibaca. Dia harus meluangkan waktu untuk ngulang sekian juz dari hafalan Qurannya untuk supaya tetap terjaganya hafalan. Anauna malailatan an hisbihi. Suatu malam dia ketiduran sehingga tidak membaca hizbnya. Fara'a fil manamihi ka'ana qailan yaqulu lahu syi'ra. Karena ketiduran maka dia ketiduran, kemudian dalam tidurnya itu dia melihat seseorang yang mendendang membacakan syair di hadapannya. Ajibtu min jismin wa min sihatin wa min fata nama ilal fajri. Aku heran ada orang yang demikian sehat badannya, banyak atletis tubuhnya, min sihatin dan sehat lagi, dah badannya bagus plus sehat, wa min fata masih muda lagi, nama ilal fajri, namun tidur bangun-bangun sudah subuh, tidur semalam suntuk. Wal mautu la ta'manu la tu'manu khatafatuhu, sedangkan kematian tidaklah kita merasa aman dari sambarannya. Fi dhulmi laili idza yasra, di dalam kegelapan malam, ketika kegelapan malam itu berjalan, boleh jadi malam itu pasti duduk mati, kata orang ini. Maka yang dimaksud dengan hizib di hadis, demikian juga di sini, itu adalah maknanya wirid, yaitu amalan rutin. Dan hizib atau wirid yang disyariatkan tentu yang memang ada dalilnya dan diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sebagian kalangan terkenal ada amalan-amalan wirid, amalan-amalan yang bacaan-bacaan dibaca rutin yang disebut dengan hizib, namun mengada-ngada. Ada amalan untuk bisa sakti disebut hizib bahar. Ada kemudian bahkan ada dinisbatkan kepada An-Nawawi, hizib Nawawi. Dan sama sekali itu bukan hizibnya Al-Imam An-Nawawi, namun dinisbatkan kepada Al-Imam An-Nawawi. Hizib Nawawi ada namanya hizib Nawawi. Ada beberapa jenis hizib. Kalau mau tahu jenisnya bisa di ada satu buku kumpulan mengumpulkan hizab-hizab yang amalan-amalan rutin, ada yang disusun oleh sebagian orang, itu disebut Majma'atu Syarif. Ada buku kumpulan wirid. Nah, itu nanti ada di sana ada surat Kahfi atau Yasin, Dukhan, ada Al-Mulk, ada juga kemudian doa-doa yang dianggap untuk baik untuk dijadikan amal rutin, ada hizab bahar. Kalau tidak salah ada di sini, ada hizab bahar atau hizab yang lain. Maka tidak boleh kemudian dengan orang mendalili hizib-hizib yang bid'ah dan mengada-ada kemudian berdalil dengan hadis Nabi manama an hisbihi gitu. Ini tentu satu hal yang curang karena bukan itu yang Nabi maksudkan. Kemudian bab berikutnya, bab yang ke-6, fi adabil qiraati, tentang al-babu sadis, bab yang ke-6 tentang adab baca Al-Qur'an. Dan bab ini adalah inti pokok buku ini, dan ini adalah muntasyirun jiddan, banyak sekali adab-adabnya. Oleh karena itu aku cuma akan isyaratkan, aku sampaikan sedikit saja min maqasidi, dari maksudnya karohatal itolah, karena aku khawatir terlalu panjang dan aku khawatir orang yang membacanya minal malalah, bosan. Fa'awalu dzalika, maka adab yang pertama adalah wajib atas orang yang membaca Quran untuk ikhlas sebagaimana telah kami sampaikan di awal kitab, dan memperhatikan adab bersama Al-Quran. Maka adalah sepatutnya seorang yang baca Al-Quran menghadirkan dalam jiwanya, artinya membayangkan, menghadirkan dalam jiwanya dan hatinya, bahasanya dia sedang berbisik dengan Allah Ta'ala. Tentulah dia membaca Al-Quran dalam keadaan sebagaimana keadaan orang yang melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jika tidak bisa demikian, maka yakinlah bahasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala melihatnya. Kemudian pasal berikutnya, dan sepatutnya jika seorang ingin baca Al-Quran, hendaklah dibersihkan mulutnya dengan siwa atau yang lainnya. Wal ikhtiar, dan yang terbaik untuk siwa adalah hendaknya menggunakan kayu dari arak, yang disebut dengan kayu siwa. Namun boleh juga dengan kayu-kayu yang lain. Kalau mau pakai kayu yang lain, bambu atau yang lain, maka juga boleh. Ketanam boleh. Demikian juga boleh bersiwak dengan segala sesuatu yang bisa digunakan untuk membersihkan mulut, semacam khirqa, semacam sobekan kain, al-khushanah, tentu yang kasar, jangan yang halus. Wal isnan, demikian juga dengan isnan. Isnan di akhir kitab kata An-Nawawi maknanya adalah kharadun. Ini bahasa Persia yang masuk dalam bahasa Arab. Maknanya haradun. Haradun tepi kain maknanya. Tapi kalau Mujam Al-Wasit mengatakan isnan itu sejenis tumbuhan yang bisa dijadikan sebagai bahan gosok. Ya, yang jelas, ya alat lah. Namun bukan arak. Dan yang lainnya. Maka ini menunjukkan bahasanya gosok gigi itu termasuk bersiwak. Tidak sebagaimana anggapan sebagian orang yang beranggapan ya namanya bersiwak ya harus pakai kayu. Gosok gigi itu tidak bersiwak, ini tidak benar. Ya, sebagian dikatakan oleh Nawawi di sini, termasuk bersiwak adalah menggunakan segala benda yang bisa membersihkan gigi dan mulut. Wafi usul bi usbu, dan tentang apakah pahala bersiwak itu bisa tercapai dengan jika gigi digosok-gosok dengan jari. Nah, gimana kalau gosok-gosok dengan jari? Enggak bawa siwak, enggak ini, kemudian cuma pakai jari. Apakah bisa dinilai orang ini bersiwak? Maka salah satu aujuh, maka ada tiga pendapat ulama yang ada di dalam mazhab Syafi'i. Maka para ulama-ulama bermazhab Syafi'i berselisih pendapat apakah ada pahala bersiwak untuk orang yang gosok gigi dengan jari apakah tidak. Pendapat yang terkenal, la yahsul, tidak ada pahala bersiwak. Pendapat yang kedua mengatakan dapat pahala siwak. Pendapat yang ketiga merinci, dapat pahala bersiwak jika tidak ada alat yang lain. Dan tidak dapat pahala bersiwak jika masih ada yang lain. Kemudian, bagaimana cara bersiwak? Dalam seorang itu bersiwak ardon, dengan horizontal. Geraknya gerak horizontal, dia mulai dengan sisi kanan. Sisi kanan dulu, bagian kanan mulut. Bagaimana kanan gigi yang dibersihkan terlebih dahulu, sisi kanan dari mulutnya. Dan dia berniat ketika bersiwak untuk melakukan sunnah agar dapat pahala. Kalau cuma sekedar gosok gigi ya tidak dapat pahala, ya cuma dapat gosok gigi. Kemudian sebagian ulama menganjurkan untuk berdoa pada saat bersiwak, ya Allah berkahlah berkah untukku dalam di dalamnya, ya arhamar rahimin. Namun menganjurkan hal ini perlu dalil. Jika tidak ada dalilnya, maka tidak ada anjuran doa khusus dalam bersiwak. Kata Al-Mawardi, yang merupakan salah seorang ulama Syafi'iyah, dianjurkan untuk bersiwak bagian depan dan bagian belakang gigi. Bagian depan yang nampak dari luar dan bagian dalam juga dibersihkan. Demikian juga hendaklah siwak itu dilewatkan pada ujung-ujung gigi, di atas ujung-ujung gigi. Demikian juga karosi adras, kemudian dianjurkan untuk penopang gusi, gusinya itu juga dibersihkan dengan siwak. Demikian juga langit-langit, apa, halq, apa ini, rongga mulut, imraron, rafiqan, ya kalau gusi sama langit-langit ya dibersihkan lembut, kasar nanti berdarah ya. Berdarah-darah nanti. Para ulama mengatakan sepatutnya bersiwak dengan kayu yang pertengahan, tidak terlalu kering, tidak pula terlalu basah. Jika terlalu kering maka bisa dilembekkan dengan menggunakan air. Dan tidak mengapa menggunakan siwak milik orang lain asalkan dengan seizinnya. Caranya gimana? Dipotong. Bukannya kemudian yang pakai orang kemudian dipakai, bukan. Jangan salah paham. Boleh pakai kayu siwak orang lain, tapi izin dulu ini. Harus minta izin, ini harta. Ya, kalau enggak asal ngambil enggak boleh, ini zalim. Kemudian minta izin. Izin, kemudian apa? Bagian telah dipakai itu dipotong. Kemudian setelah itu buat baru kemudian dipakai. Itu yang dimaksud memakai siwak milik orang lain. Jangan salah paham. Ya. Adapun jika mulut seorang itu bernajis karena berdarah, menurut ulama menganggap darah itu najis karena yang lain, maka makruh hukumnya membaca Al-Quran sambil mulut berdarah-darah. Menurut ulama menganggap darah itu najis, maka makruh hukumnya baca Quran dalam keadaan berdarah-darah sebelum dibersihkan. Bersihkan dulu agar hilang hukum makruh. Apa hukumnya haram? Gimana kalau berdarah-darah baca Quran? Haram atau tidak? Ya. Kata Aruyani yang merupakan salah seorang ulama madhab Syafi'i dari ayahnya menjelaskan yahtamil wajahain, dimungkinkan ada dua wajah atau dua pendapat di antara ulama-ulama Syafi'i tentang masalah ini. Kalau di cetakannya Abdul Qadir Arnaud ada tambahan wal asah la yahrumu, dan pendapat yang lebih kuat tidaklah haram sebagaimana dikatakan oleh Nawawi, yukoh saja. Demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Bolehkah wanita haid baca Quran jika tanpa memegang mushaf? Bolehkah jika ia membaca dari apa yang dia hafal? Bolehkah wanita haid membaca dikir-dikir? Besok kita bahas. Pasal berikutnya itu bahas tentang masalah wanita haid. Besok kita akan baca bahasan tentang masalah ini. Bagaimana memperoleh Lailatul Qadar jika sedang haid? Maka perempuan tetap bisa dapat Lailatul Qadar dengan dia berzikir atau dia dengan bersedekah dan yang lainnya yang mungkin dan bisa dia kerjakan. Manakah yang lebih utama, menyelesaikan hafalan Quran sampai tamat baru menghafal hadis, atau menghafal Quran sambil diselingi hadis? Yang terbaik adalah, kecuali kalau orang itu sebuah program, memang programnya program menghafal Quran, ya maka ikuti aturan yang ada. Kalau tidak, ya cuma program sendiri, ya saya anjurkan untuk menghafal Quran sambil juga menghafal. Apa dinilai kafir orang yang mengkafirkan salah satu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau dia sampai mengkafirkan salah satu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada Allah Subhanahu Wa Taala telah meridai semua, apalagi itu sahabat yang tertentu yang telah jelas terdapat dalil kalau mereka adalah ahlu jannah, maka bisa sampai derajat kekafiran. Demikian juga orang yang menyatakan fasik mayoritas sahabat. Ada pertanyaan tentang tafsir surat Zumar ayat 24. Waqala alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa arsana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasya. Apa yang dimaksud dengan arda di ayat ini? Maknanya adalah ardal jannah, tanah surga, bukan ardi dalam artian bumi. Karena sebagaimana Allah firmankan di ayat yang lain, pada hari kiamat yamatubaddalu ardul khairal ardi. Pada hari kiamat tanah di al-ardu diganti dengan ardu yang lain. Bolehkah bersikat gigi dengan menggunakan pasta gigi di siang hari bulan Ramadan? Jawabannya boleh, namun ma'al karohah, akan tapi hukumnya makruh sebagaimana kata Syaikh Muslimin di majlis syahri Ramadan. Wanita lebih utama salat di rumah dan tidak disyaratkan berjamaah di rumah. Tentang apakah wanita tidak disyaratkan berjamaah di rumah, ada tiga pendapat ulama tentang masalah ini. Apakah salat berjamaah itu masruk untuk perempuan? Ada yang mengatakan masruk, ada yang mengatakan tidak masruk, ada yang mengatakan masruk namun kadang-kadang dan jangan dirutinkan. Dan pendapat yang dirujukkan oleh Syaikh Muslimin, masruk untuk berjamaah di rumah namun jangan dirutinkan. Apakah dengan begitu dia mendapatkan pahala 27 kali lipat sebagaimana laki-laki yang sholat berjamaah? Tapi katakan sholatnya di rumah lebih baik daripada di masjid. Artinya pahalanya di rumah itu lebih besar daripada pahala dia ke masjid yang mendapatkan pahala sholat berjamaah 27 derajat. Maka lebih besar pahalanya ketika dia sholat di rumah meskipun sendiri. Bolehkah seorang adzan di musola tapi dia tidak sholat di musola yang dia adzani? Jawabannya tidak boleh. tidak boleh seorang itu meninggalkan sebuah masjid, sebuah musola setelah adzan sampai selesai sholat. Satu ketika ada seorang yang berada di masjid, kemudian ada adzan, begitu selesai adzan orang ini pergi meninggalkan masjid dan tidak kembali, dilihat oleh sahabat Abu Hurairah. Maka sahabat Abu Hurairah mengatakan, sini orang itu faqad asha Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Orang ini telah durhaka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermaksiat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia melakukan maksiat. Ya, maka maksiat artinya haram. Maka satu hal yang terlarang ketika di sebuah tempat masjid atau musala atau langgar atau surau, di situ ada azan kemudian orang itu pergi meninggalkan dan tidak kembali. Boleh pergi keluar dengan catatan harus kembali. Pergi keluar karena apa? WC-nya di luar. Boleh. Ya. Meskipun Syekhul Islam Taimiyah mengatakan jangan pergi ketika pas azan. Jangan keluar dari masjid ketika pas azan. Biar azan selesai baru keluar supaya jangan tersapu dengan setan. Karena setan begitu dengar azan dia keluar. Pada saat saya SMP disuruh guru agama menghafal ayat Al-Qur'an sesuai bab pembahasan pelajaran agama, tapi sekarang saya lupa ayat mana saja yang dulu pernah dihafal. Bagaimana cara mengembalikan hafalan? Ya diingat-ingat apa dulu yang pernah dihafal. Paling baik biasanya ya ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa atau ayat semacam itu. Ya bisa diingat ayat apa saja yang pernah dihafal. Kemudian supaya hafalannya utuh dibaca sekalian, dihafal sekalian. Misalnya dulu pernah diminta untuk tadi inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, hafalkan sekali surat Hujurat. Kalau cuma menghafalkan ayat tersebut nanti bisa kemungkinan tuh hilangnya itu lebih besar lagi. Tapi kalau satu surat itu lebih, harapan untuk lebih terjaga lebih besar. Saya berencana untuk bepergian keluar kota di bulan Ramadan, di luar kota untuk beberapa hari. Apakah selama di luar kota tersebut saya boleh sholat taraweh? Tentang seorang musafir, apakah boleh melakukan sholat sunnah? Itu satu hal yang diperselisihkan para ulama. Ada yang mengatakan mutlak dibolehkan, ada yang mengatakan mazhabnya Ibnu Umar mutlak tidak boleh sholat sunnah apapun. Kalau Ibnu Umar sebagaimana dalam Sahih Muslim, mazhabnya Ibnu Umar semua sholat sunnah ditinggalkan ketika seorang itu musafir. Sebagian ulama semacam Syafi'iyah atau An-Nawawi misalnya berpendapat semua sholat boleh dikerjakan oleh musafir. Dan pendapat yang paling bagus tentang masalahnya adalah merinci, yaitu dengan kembali kepada kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bersafar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika bersafar sebagaimana kata Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad, beliau meninggalkan semua sholat sunnah, ya, semua sholat rawatib, sholat yang rutin, semua sholat yang rutin kecuali witir dan qabliyah subuh. Kalau sholat yang tidak rutin maka boleh, maksudnya sholat tahiyatul masjid atau apa itu boleh. Tapi sholat yang rutin, qabliyah, ba'diyah semuanya ditinggalkan. Demikian juga sholat malam Nabi tinggalkan kecuali witir saja. Bolehkah wanita bercadar buka cadarnya saat sholat di tempat umum yang jika wanitanya berdiri maka laki-laki bisa melihat wajahnya? Adakah perbedaan dalam sholat wajib dengan sholat sunnah? Kalau perempuan ini mengambil pendapat wajibnya bercadar, maka harus dia untuk tetap tidak membuka wajahnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Sayyidina rahimahullah ta'ala. Saya pernah membaca ada hadis yang menyebutkan sebaik-baik sholat malam adalah sholat malamnya Nabi Dawud, tidur sepertiga malam, sholat sepertiga malam, kemudian tidur lagi sepertiga malam. Tetapi yang lebih umum hadis yang menyebutkan sholat malam yang paling afdal adalah sepertiga malam terakhir. Manakah yang lebih afdal dari dua hadis tersebut? Yang benar, sholatnya Nabi Daud bukan demikian, bukan sepertiga. Ini salah. Yang benar, Nabi katakan sholat malam yang terbaik adalah sholat malamnya Nabi Daud. Nabi Daud itu tidur setengah malam, tidur setengah malam, kemudian sholat lail sepertiga malam, kemudian tidur lagi di seperenam malam terakhir. Ketemunya satu kan? Setengah, sepertiga, tambah seperenam. Ketemunya berapa? Satu ya. Maka Nabi Dawud itu tidur setengah malam, kemudian sholat malamnya sepertiga malam, kemudian tidur lagi di seperenam malam terakhir. Itu Nabi katakan sebagai sholat yang terbaik. Bagaimana dengan hadis tentang nuzul ilahi? Nabi itu Allah turun di sepertiga malam yang terakhir. Maka untuk mengkompromikan dua hadis ini, ulama telah menjelaskan cara mengkompromikannya sebagaimana saya pernah baca di Sarah Mumtiknya Ibn Zaymin. Kalau tidak salah ingat, beliau jamak dengan saya enggak begitu ingat sekali, namun kalau tidak salah ingat, beliau jamak dengan salat malam yang paling afdal adalah setelah setengah malam, namun setelah masuk sepertiga malam yang terakhir. Setelah setengah malam, namun setelah masuk sepertiga malam yang terakhir. Jika dalam salat malam seorang hanya membaca surat yang sama setiap hari dikarenakan keterbatasan hafalan Al-Qur'annya, bolehkah setelah melakukan salat malam dengan surat-surat pendek tersebut dilanjutkan baca Al-Qur'an di luar salatnya namun di waktu sepertiga malam? Jawabannya boleh. Jika sebelum tidur seorang berwudu dan melaksanakan zikir sebelum tidur namun ketika akan berbaring sering kelepasan, mungkin hadas mungkin hampir setiap hari, apakah harus mengulangi lagi wudunya supaya mendapatkan keutamaan orang yang tidur dalam keadaan berwudu? Kalau mau ingin mendapatkan keutamaan orang yang tidur dalam keadaan berwudu, maka setelah berwudu kemudian baru berbaring batal kentut, ya maka berwudu lagi untuk supaya bisa mendapatkan pahala dan keutamaan orang yang berwudu. Apakah seorang murid yang berguru pada guru yang kafir dalam hal ilmu dunia harus tetap menjaga adab-adab sebagai seorang murid? Ya secara umum kita jaga dengan kita hormati sebagai seorang guru. Bagaimana jika menolak menjadi imam karena merasa diri belum mampu dan hafalan masih sedikit? Jika memang ada orang yang lebih layak, ya maka seharusnya dia serahkan imam untuk kepada orang yang lebih layak dan lebih berhak. Teman saya kalau bulan Ramadan salat tarawih di rumah ortunya, alasannya menjadi imam salat tarawih di rumah karena kedua orang tuanya sudah tua tidak kuat kalau ikut salat tarawih di masjid. Alasan kedua, salat tarawih di masjid kampung ortu dilakukan dengan cepat sehingga kedua ortunya tidak sanggup. Bagaimanakah sikap teman ini? Kalau memang salat di kampungnya itu terlalu ekspres, kata petanya kemarin, terlalu cepat sehingga tidak tumaknina, ya maka tidak perlu. Kalau bisa, ya maka bahkan sebaiknya tidak ke masjid dan tidak sholat tarawih, karena sholat tarawih bersama imam yang semacam itu cuma sia-sia dan tidak ada nilainya. Kemudian ada lagi seorang teman yang sholat tarawih dilaksanakan di tengah malam. Kata temanku, Rasulullah pernah melakukannya, mohon dijelaskan. Yang Nabi lakukan kalau sholat tarawih di awal malam sampai tengah malam. Yang Nabi lakukan kalau salat tarawih bersama para sahabat dari awal malam sampai tengah malam. Nah, Nabi salat 3 kali, pertama dari awal malam sampai sepertiga malam terakhir selesai, kemudian kali yang kedua dari awal malam sampai tengah malam. Dan yang ketiga, itu pun sahabat masih protes oleh Nabi, kenapa enggak ditambahi, buat ditambahi lagi. Kemudian yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat tarawih dari awal malam sampai sahabat itu takut, khawatir tidak bisa sempat makan sahur karena sampai akhir malam. Apakah obat cara menghilangkan penyakit mudah suudzon dan mudah kesal? Mudah berburuk sangka, ya ini satu hal yang harus kita tanamkan. Bahasanya hukum asal seorang muslim itu berbaik sangka. Ketika ada orang berbuat salah, maka carilah alasan, carilah. Ya. Seorang ulama salaf memberikan nasihat, ketika ada saudara yang berbuat melakukan satu hal, maka carilah alasan pembenar. Carilah alasan pembenar, 70 atau bahkan 90 alasan pembenar. Boleh jadi demikian, boleh jadi demikian. Kalau baru nemu 10, itu masih kurang. Cari sampai 70 kemungkinan. Jika kok sampai 70 kemungkinan itu tidak ada satupun yang masuk, maka salahkanlah dirimu sendiri, kenapa kamu tidak sadari kemungkinan yang lain. Demikian nasihat sebagian ulama salaf. Bagaimana jika murid-murid TPA ramai dan bermain di masjid setelah selesai membaca Iqra? Apakah perilaku mereka bisa ditolerir? Kalau di dalam masjid ya bisa dinasihati supaya kalau mau main lari-lari teriak-teriak di luar masjid. Karena selayaknya kita memuliakan masjid dengan tidak menjadikannya sebagai tempat mainan. Apakah mengelus-ngelus jenggot dalam sholat merupakan sunnah? Karena sering terlihat ada beberapa teman yang jika sholat sibuk ngelus-ngelus jenggotnya, bagaimana hukumnya? Telah dibahas oleh para ulama, semacam bisa antum baca di Minhajul Muslimnya Syekh Abu Bakar, di bab sholat, di bab makruhat sholat. Di antara halnya makruh dalam sholat ada sholat ngelus-ngelus jenggot. Maka hukumnya bukan sunnah, namun makruh, di antara makruh sholat. Sholat menggunakan alas kaki atau sandal apakah termasuk sunnah? Bagaimana cara melaksanakannya? Hukumnya adalah dianjurkan pada saat memungkinkan, ketika seorang itu bepergian, kemudian sholatnya itu di jalan, ya, tidak di musola, atau ya di tempat alam terbuka, maka adalah sholat dengan menggunakan alas agar bisa melaksanakan sunnah. Doa malaikat Jibril menjelang Ramadan, ya Allah, apakah puasa umat Muhammad bila sebelum Ramadan tidak mohon maaf kepada orang tuanya? Apakah di sini sahih? Tidak tahu ini alasan orang yang minta maaf sebelum Ramadan. Saya belum jumpai teks hadisnya dengan bahasa Arab sehingga bisa dicari, dan selama ini saya belum baca di buku-buku para ulama yang bahas tentang masalah Ramadan. Amalan apa yang dilakukan oleh salaf yang biasa dilakukan menjelang Ramadan? Mereka banyak berpuasa di bulan Syaban, demikian juga mereka berdoa bahkan boleh jadi 6 bulan sebelum Ramadan agar bisa ketemu dengan Ramadan. Ya, demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.